Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang menaungi 4 perguruan tinggi, mulai dari yang berstatus negeri seperti UNPAD, ITB, IPDN, hingga yang berstatus swasta seperti IKOPIN. Tidak heran jika Jatinangor memiliki lebih banyak pendatang daripada warga lokalnya. Jatinangor juga menyimpan berbagai macam cerita. Salah satunya adalah prostitusi di Jatinangor yang pernah membuat geger di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh pelanggan, serta kebutuhan ekonomi yang digunakan oleh penyedia jasa. Sehingga terjadi transaksi yang dikarenakan oleh supply dan demand. Kami mendapati salah satu PSK yang berdomisili di Jatinangor. Sebut saja Alviro. Alviro merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Jatinangor. Alviro memulai bisnis ini untuk kesenangan pribadinya. Namun sayangnya, Alviro tidak bisa dihubungi secara langsung, melainkan lewat media sosial lain. Alviro memasang tarif mulai dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Jasa yang ditawarkan juga beragam, mulai dari pijat plus-plus hingga untuk seks mata. Alviro memasarkan bisnisnya melalui aplikasi kencan dan aplikasi lain. Lokasi tempat Alviro menjalankan bisnisnya juga strategis. Maka tidak heran, omset Alviro sebagai PSK juga cukup besar. Alviro merupakan pelaku prostitusi yang menjajakan dirinya sendiri. Ia tidak termasuk ke dalam jaringan yang termasuk dalam kategori human trafficking atau perdagangan manusia. Kami berkesempatan untuk mewawancarai dosen hubungan internasional UNPAD untuk menanggapi hal ini. Ia adalah Satria Wibawa. Satria berfokus pada bidang kejahatan transnasional. Menurut Satria, prostitusi terjadi di setiap kampus atau daerah pendidikan. Belum dia bekerja pun kalau perekrutannya sudah dari asal muasalnya utang piutang, terus kemudian tidak bisa membayar utang, akhirnya ada dia menjual anaknya atau dia menjual istrinya kepada si pengutang, itu juga termasuk ke dalam satu kategori trafficking. Salah satu contoh Jawa Barat kan prevalensi kasus human trafficking tertinggi di Indonesia. Ini kita ambil sebut di Priangan Timur lah, daerah Indramayu, Pantura. Nah, ini rata-rata mereka berhutang dulu sama agen. Jadi setelah berhutang, dia punya komoditi, siapa? Anak gadisnya, biasanya umur 16 tahun. Dan kalau ini sudah mengancam nyawa manusia, artinya di situ ada ancaman. Nah, kalau ancaman sudah pasti berbahaya gitu. Dan ini tidak satu orang, bisa satu desa itu korban trafficking semua. Oke, di Jatinangor pernah ketemu nggak sama Bapak? Banyak. Prostitusi di Jatinangor sudah terjadi sejak lama. Salah satu narasumber kami, Anton Solihin, mengenang kisah-kisahnya ketika ia berada di awal 2000-an. Ini kan dua arah nih. Kan, oh, dulu dua arah. Itu kan di jalan sana belum ada. Itu kan milik UNPAD, menurut jalur. Terus? Jadi itu dua jalur ini. Kalau malam lewat jam 9 itu kan banyak truk lewat. Itu kan ada Ciromet kan. Dulu ada lokalisasi di Tanjung Sari namanya Ciromet, yang sekarang jadi pom bensin dengan masjid. Tahu. Nah, itu dulu ini lokalisasi. Terus itu dibubarin kayak Saritem gitu, dibubarin terus pada pindah, tapi banyak kan tinggal di dalam-dalam sini, belakang-belakang sini. Ini kan belakang bukan nih kayak. Jadi kan kos-kosan. Kita muter film dulu tiap hari Kamis. Sama, Kamis. Oh, sama. Tahun-tahun segitu ya. Muternya pakai laser disc itu di depan tuh mereka cekikikan ketawa-ketawa di depan, kan masih gelap di depan, belum ada lampu, belum ramai, banyak warung apa segala macam. Waktu salah sekarang tahun berapa itu? 2001. Oh, 2001. Ini tahun apa? Siapa pelacur zaman dulu? Jadi kalau malam kami nongkrong di sini tuh di depan mereka ketawa-ketawa. PSK-nya cewek apa cowok? Ya, cewek. Oh, dalam jaringan gitu apa emang mandiri? Alah, ya kebayang dia diangkut truk kan. Oh iya sih. Jam 9 mereka naik truk, pagi pulang. Gak tau truknya kemana, pokoknya balik ke pagi aja. Katanya dosen? Karena khusus darum suka disuruh ikut nyuci di sini, nyuci baju. Tapi gak pernah benar nyuci. Nyuci baru. Suruh bantu. Oh.